Ikhwani fiddin a'azakumullah wa akhawati fillah. Kita masih membahas pasal yang ke-12 dari kitab Kashfu Syubuhat, yaitu membantah orang-orang yang menganggap barang siapa yang telah menunaikan kewajiban-kewajibannya maka dia tidak akan menjadi kafir walaupun mengerjakan kesyirikan-kesyirikan akbar. Sampai pada ucapan penulis, ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل. Kemudian mereka, para ulama, menyebutkan berbagai macam perkara-perkara yang masing-masingnya menjadikan seseorang menjadi kafir dan halal darahnya dan hartanya. Hatta annahum dhakaru asya'a, hingga mereka menyebutkan beberapa perkara yang yasirah, yang kelihatannya ringan, indaman fa'alaha, bagi orang yang mengerjakannya, seperti kalimah yadkuruha bilisanihi duna qalbih, seperti kalimat yang keluar dari mulutnya bukan dari hatinya, au kalimatun yadkurha ala wajhil mizah, atau kalimat yang diucapkan untuk guyon, untuk main-main dan senda gurau, ternyata dia bisa mengkufurkan. Wa yuqalu aidan, dan kemudian kita katakan pula pada mereka, alladzina qala Allahu fiha fihim, yang Allah katakan tentang mereka, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ini tidak bisa dipisahkan dari apa yang sebelumnya kita bahas, bahwasanya dikatakan pula pada mereka bahwa orang-orang yang Allah katakan tentang mereka dalam Al-Quran, yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah, ma qalu, apa yang mereka katakan. Tetapi Allah katakan, walaqad qalu kalimat al-kufri, tetapi mereka telah mengatakan kalimat-kalimat kufur, wa kafaru ba'da islamihim, maka mereka kafir setelah Islam mereka. Orang-orang munafikin, mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka muslimin. Jadi bukan sekedar ikrar, ya. Ikrar asyhadu an la ilaha illallah sudah sering mereka ucapkan. Ditambah lagi dengan yahlifun, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa saya bukan kafir, saya ini muslim. Tetapi karena mereka telah mengucapkan kalimat dari kalimat-kalimat kufur, maka Allah katakan wa kafaru ba'da imanihim, mereka kafir setelah Islam mereka. Ama sami'ta Allah kaffarahum bi kalimatin ma'a kaunihim fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna wa yuzakkuna wa yahujjuna wa yuwahhidun. Tidakkah kau dengar ayat ini? Allah mengkafirkan mereka bi kalimah, dengan kalimat yang keluar dari mulut mereka. Ma'a kaunihim fi zamani Rasul, padahal mereka berada di zaman Rasul, berarti zaman terbaik. Wa yujahiduna ma'ahu, dan berjihad bersama Rasul. Wa yusallun, mereka salat bersama Rasul. Wa yuzakkun, mereka zakat. Wa yahujjun, dan mereka haji. Wa yuwahhidun, dan mereka bertauhid, dalam artian tidak mengerjakan kesyirikan, tidak mengerjakan penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi ketika mengucapkan kalimat, yang kalimat itu merupakan kalimat-kalimat kufur, maka dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, karena mereka mengucapkan kalimat kufur, maka kafirlah mereka setelah iman mereka. Wa kadzalika alladzina qala Allahu fihim, demikian pula orang-orang yang Allah katakan tentang mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau, bermain-main? La ta'tadhiru, jangan cari-cari udzur, jangan cari-cari alasan. qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Ayat yang tadi disebutkan ba'da islamihim, ayat sekarang disebutkan ba'da imanikum. Artinya mereka pernah Islam dan mereka pernah iman, tetapi jadi kafir. Ya, ini dalil yang qat'i bahwa orang yang Islam, yang iman, bisa dia berubah menjadi kufur dan bisa hilang imannya, bisa hilang keislamannya karena kalimat al-kufri atau karena kalimat-kalimat guyon tetapi mempermainkan Allah, Rasul, ayat-ayatnya dan seterusnya. Fahaulai alladzina sarrahallahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka yang Allah ucapkan dengan tegas tentangnya bahwa mereka kafir setelah iman mereka, padahal mereka bersama Rasulullah SAW di masa kerasulan dan bergabung bersama Rasul. Artinya kalau berbaris antara pasukan kafir dengan pasukan Rasul, mereka ini ada di pasukan Rasul, ya. Artinya dia bergabung bersama Rasulullah SAW di dalam perang Tabuk. Qalu kalimatan, mereka mengucapkan satu kalimat. Dzakaru annahum qaluha ala wajhil mizah, disebutkan dalam riwayat bahwa mereka menyebutkan kalimat kufur tadi adalah dalam rangka mizah, mazah, guyon, senda gurau. Yakni di antara yang menyebutkan riwayatnya dengan kalimat undur qurauna haula arghabu butunan wa ajbanu 'inda al-liqa. Perhatikan pembaca-pembaca Quran kita ini, mereka paling penakut kalau perang dan mereka paling rakus kalau makan. Yang dimaksud adalah Rasulullah dan Muhajirin. Maka sahabat yang mendengarkan kalimat itu marah. Kalla wallahi, saya akan beritakan berita ini kepada Rasulullah. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW berita ini. Orang tadi balik kepada Rasul juga dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mengucapkan cuma main-main, aku mengucapkan cuma senda gurau. Maka Rasulullah membacakan ayat yang turun ketika itu tentang orang itu, orang munafik ini. Allah katakan kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mempermainkan atau berolok-olok? Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Fata'ammal, maka perhatikanlah hadhihi syubhah. Perhatikanlah syubhat ini. Wa hiya qauluhum tukaffiruna minal muslimin unasan yashhaduna an la ilaha illallah. Syubhat mereka yang mengatakan kalian mengkafir-kafirkan kaum muslimin padahal mereka bersaksi la ilaha illallah, wa yusalluna wa yasumun, padahal mereka itu salat dan mereka berpuasa. Setelah kamu perhatikan syubhat mereka ini, tsumma ta'ammal jawabaha, kemudian kamu perhatikan pula jawaban tadi. Ada yang kufur hanya karena kalimat guyon, jadi kufur. Ada yang kafir karena kalimat, walaupun dia sudah bersumpah atas nama Allah bahwa dia adalah seorang mukmin, muslim. Tapi Allah katakan, qad qalu kalimatul kufri fakafaru ba'da islamihim. Perhatikan. Fa innahu man min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq. Sesungguhnya ini adalah yang paling bermanfaat dari kertas-kertas ini yang kita bahas ini, adalah yang paling penting ini, bab ini, bahwa mudahnya seseorang bisa kufur kembali dari keislamannya, bisa hilang kembali keimanannya. Wa min ad-dalil 'ala dhalik aidan ma haka Allahu 'an bani Israil. Dan di antara dalil juga atas yang demikian adalah apa-apa yang Allah kisahkan tentang Bani Israel. Ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim. Dan memiliki ilmu dan saleh. Ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim. Padahal mereka muslim, padahal mereka berilmu, padahal mereka saleh. Anahum qalu li Musa. Ketika mereka berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah kepada untuk kami Tuhan berhala seperti mereka punya berhala. Wa qawlu, ini adalah juga ucapan-ucapan kufur yang kemudian Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Dan kemudian unasun minas sahabah, ada ucapan beberapa manusia dari kalangan sahabat yang baru masuk Islam, ij'al lana dhata anwat, jadikanlah untuk kami pohon-pohon dhatu anwat, tempat menggantungkan pedang-pedang supaya mendapatkan kekuatan. Fahalafan nabiyyu, maka Nabi bersumpah, anna hadha nadhiru qawli bani Israel, bahwa ini sama dengan ucapan bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, sama dengan ucapan bani Israel, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat syirik, apalagi perbuatan-perbuatan syirik akbar, ini akan menggugurkan semua yang dia kerjakan, syahadatnya, salatnya, puasanya, dan lain-lainnya. Sehingga subhat ini telah terjawab, bahwasanya bisa saja seorang itu walaupun masih salat, walaupun sudah dalam keadaan mengaku muslim, bahkan bersumpah wallahi saya muslim, tapi kalau perbuatannya adalah perbuatan kekufuran dan kesyirikan akbar dan sudah yuqam alaihil hujjah, maka mereka bisa jadi kafir. Berarti subhat yang terbantah adalah subhat mereka yang mengatakan tidak mungkin orang kalau sudah masuk Islam jadi kafir lagi. Ini ucapan murji'ah, bahwasanya iman kalau sudah diikrarkan, dengan ikrar sudah cukup, maka amalannya kayak apapun tidak akan mempengaruhi iman, kata mereka. Walaupun amalannya kufur sekufur-kufurnya, syirik sesyirik-syiriknya, sebesar-besarnya, tetap dia dalam keadaan mukmin yang utuh, kata mereka. Ini dalalun mubin, kesesatan yang nyata. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhwati fillah a'azzakumullah, kita masuk kepada pasal yang ke-14, yaitu ar-raddu ala man za'ama al-iktifa'u fi at-tauhid biqawli la ilaha illallah walau ata bima yanquduha. Pasal yang ke-14 ini merupakan bantahan kepada orang yang mengaku-ngaku, menganggap cukup dengan tauhid dalam artian ucapan saja, ucapan la ilaha illallah, walaupun orang itu mendatangkan berbagai macam amalan yang menentang syahadatnya itu. Ini bantahan buat mereka. Di antaranya yang menyatakan demikian adalah kaum murji'ah. Yang murji'ah itu menyatakan cukup iman itu hanya dengan ikrar. Kalau dia sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah di lisannya, maka kata murji'ah cukup, walaupun beramal apapun, sampai amalan kufur, amalan syirik sesyirik sebesar-besarnya syirik, tetap imannya tidak berkurang dan tidak batal. Ini murji'ah. Maka di sini bantahan buat mereka, rad alaihim, bantahan atas mereka yang menyatakan cukup dengan ucapan saja walaupun amalannya bertentangan dengan ucapannya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walil musyrikin syubhatun ukhra, kaum musyrikin punya syubhat yang lain. Yaqulun, mereka berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ankara ala Usamah qatla man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Nabi SAW mengingkari Usamah bin Zaid ketika membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini kisahnya adalah ketika dalam perang, Usamah bin Zaid sudah posisinya bagus sekali dan seorang kafir sudah siap untuk dipenggal lehernya oleh Usama. Tiba-tiba orang kafir yang kepepet ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka kata Usama, kamu tidak lain mengucapkan la ilaha illallah untuk menghindari pedangku ditebas sama Usama. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dipanggillah Usama dan ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW. Aqtalta man yaqulu la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang aku jawab nanti dan apa yang kau jawab nanti di akhir hari kiamat kelak dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Maka Usama membela diri dengan mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan tidak lain kecuali menghindari pedangku saja. Ketika sudah kepepet, sudah tinggal disikat, baru mengatakan la ilaha illallah. Berarti karena kepepet atau karena takut dengan pedangku saja, bukan dari hatinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, afala syaqaqta batnah, afala syaqaqta qalbah, atau kama qala Rasulullah SAW, apakah tidak kau buka, kau robek hatinya, kau lihat isinya, apa betul dari hati atau tidak? Ini pernyataan pengingkaran kepada Usama. Karena dia mengucapkan, itu orang mengucapkan tidak ikhlas dari hatinya. Tahu dari mana? Apakah kamu bisa melihat hatinya? Apakah kamu tidak robek saja hatinya, kemudian lihat isinya, apa betul dari hati atau tidak? Ini pengingkaran. Karena kamu belum tahu, kenapa kok menuduh orang ini tidak ikhlas mengucapkannya. Berarti di sini, ikhwan fillah azakumullah, ada pengingkaran dari Nabi kepada Usama agar karena membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kata musyrikin yang punya syubhat tadi, dari sini kita lihat iman itu cukup dengan ucapan saja. Musyrikin itu kan cuma ngucap saja. Buktinya sudah dianggap mukmin dan tidak boleh dibunuh. Wa kadzalika qawluhu. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan. Jadi ucapan saja. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa ahadithu ukhra fil kaffi amman qalaha. Dan hadis-hadis lain yang memerintahkan untuk kita menahan diri dari orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dibunuh, jangan diperangi. Tidak halal darahnya, tidak halal hartanya. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup, dia dianggap mukmin. Amalan tidak penting, kata mereka. Bagaimana membantahnya syubhat ini? Sepintas kelihatan benar karena berdalil. Dengan dalil riwayat Usama, dengan dalil riwayat umirtu an uqatilan nas, dan dalil-dalil lain yang kelihatannya di situ hanya ucapan saja sudah cukup. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selanjutnya, wa muradu haula'il jahalah anna man qalaha la yakfur wa la yuqtal wala walau fa'ala ma fa'al. Kata maksud musyrikin tadi, al jahalah, maksud orang-orang bodoh tadi, bahwa orang yang mengatakan dengan kalimat tersebut, dengan kalimat la ilaha illallah, sudah tidak bisa dikafirkan. Wala yuqtal, dan tidak boleh dibunuh. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun beramal dengan amalan apapun. Fayuqalu, maka kita katakan kepada mereka, di ha'ula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrikin itu, al-juhal, orang-orang yang bodoh itu, ma'lumun, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qatala al-yahud wa sabbahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Kita katakan pada mereka, sudah maklum, sudah diketahui bahwa Rasulullah SAW memerangi Yahudi, sedangkan Yahudi pun mengucapkan la ilaha illallah. Iya kan? Karena mengikuti dakwahnya Nabi Musa. Apa dakwahnya Nabi Musa? Qulu la ilaha illallah. Dakwahnya adalah ucapkanlah la ilaha illallah. Loh, tapi kan Yahudi melakukan kekufuran-kekufuran. Itu yang saya maksud. Kalau Yahudi pernah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ketika mereka melakukan kekufuran-kekufuran, diperangi oleh Rasulullah, maka kalian pun kaum muslimin yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi berbuat dengan kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, maka itu pun akan menggugurkan la ilaha illallahnya. Juga contoh kedua selain Yahudi, wa anna ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Para sahabat-sahabat Rasulullah juga menyatakan atau juga memerangi kaum Bani Hanifah yang mereka pernah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan yusalluna wa yad'una al-islam, bahkan mereka salat, bahkan mereka mengaku Islam. Muhammad SAW, mereka mengaku pula ada nabi lain, Musailamah al-Kadzdzab. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali ibn Abi Thalib. Demikian pula yang pernah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu orang-orang Rafidah yang menuhankan Ali. Mereka pun mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan mereka la ilaha illallah dan mereka mengaku muslimin. Tetapi ketika mengatakan bahwa Ali juga Tuhan kami, maka dihukum oleh Ali bin Abi Thalib dengan hukum mati. Dan para sahabat sepakat bahwa orang-orang tersebut murtad dan halal darahnya. Mereka adalah murtad yang harus dihukum mati. Tetapi yang berselisih atau perbedaan pendapat di antara para sahabat adalah cara membunuhnya saja. Sebagian mengatakan cukup dengan dipenggal kepalanya, tapi Ali mengatakan bakar. Wa haula'il jahalah muqirruna anna man ankara al-ba'tha wa kafar wa qutila walau qala la ilaha illallah wa anna man jahada shay'an min arkanil islam kafara wa qutila walau qalaha فَكَيْفَ لَا تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ فَرْعًا مِنَ الْفُرُوعِ وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ دِينِ الرُّسُلِ وَرَأْسَهُ. Mereka, musyrikin yang bodoh tadi, kalau kita tanya, bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak percaya kepada hari kebangkitan? Tidak percaya kepada adanya kebangkitan di hari kiamat. Wah kafir, kata mereka. Tapi bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak percaya tentang satu rukun dari rukun Islam atau satu rukun dari rukun iman, tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya, bagaimana? Wah kafir, kata mereka. Tapi sekarang yang diingkari oleh kalian itu adalah ruknun min arkanil Islam dan yang paling rukunnya, yang paling asasnya, yaitu tauhid. Ya. Nah. Mereka muqirruna anna man ankaral ba'ts kafar, bahwa orang yang mengingkari kebangkitan kafir, wa qutil dan dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kafar wa qutil walau qalaha, dan barang siapa yang mengingkari sesuatu dari rukun-rukun Islam juga kafir dan dihukum dengan hukum murtad, yaitu dibunuh. Walau qalaha, walaupun pernah mengucapkan la ilaha illallah. Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an min al-furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslud-din. Maka bagaimana dikatakan tidak bermanfaat la ilaha illallahnya ketika mengingkari satu cabang dari cabang-cabang tauhid atau cabang-cabang iman tersebut, tetapi tetap bermanfaat la ilaha illallah dalam keadaan mengingkari tauhid? Kan aneh, mengingkari satu dari rukun iman dikatakan kufur, murtad, keluar dari Islam, halal darahnya, tetapi ketika mengingkari akarnya yaitu tauhid kok dikatakan tetap beriman? Cukup la ilaha illallah itu ucapan saja. Padahal itu adalah aslu dinir rasul, asas inti dari dakwahnya para rasul dan kepalanya. Walakin a'da'ullahi ma fahimu ma'na al-ahadith, tetapi musuh-musuh Allah itu tidak mengerti makna hadis. Baik, kita lihat hadis Usamah. Fa amma hadis Usamah Adapun hadis Usamah yang mereka jadikan dalil bahwa ucapan saja cukup. Fa innahu qatala rajulan idda'al Islam. Karena waktu itu beliau, ini Usamah radhiyallahu anhu, membunuh seseorang yang sudah mengaku Islam dengan syahadatnya. Bisababin annahu dhanna annahu madda'al Islam illa khaufan. Dengan prasangka dari beliau, kalau orang itu mengaku Islam hanya khaufan ala damihi wa mali, hanya karena takut dibunuh, hanya karena takut pada pedangnya, dan hanya takut jangan sampai tertumpah darahnya dan dirampas hartanya. Dikira demikian. Itu yang disalahkan. Karena membunuhnya dengan dhan. Apa dhan? Prasangka. Padahal inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Prasangka itu tidak bisa mendatangkan kebenaran sedikit pun. Berarti yang ditegur oleh Nabi, kamu membunuh orang hanya karena prasangkaanmu yang belum tentu menampakkan Islam, asyhadu an la ilaha illallah, maka jangan dibunuh. Lihat dulu. Kan begitu. Sungguh-sungguhkah atau berpura-pura? Lihat dulu bukti-buktinya. Idza adhara al-Islam, kalau menampakkan Islam, wajib al-kaff anhu, wajib menghentikan tangan kita dari orang itu. Ini jangan kamu tebas lehernya, jangan kamu penggal. Hatta yatabayyan minhu ma yukhalifu dhalik, sampai jelas apakah dia menyelisihi ucapannya atau tidak. Kalau ternyata setelah dianggap muslim dia berbuat kekufuran dan kesyirikan kembali seperti jahiliyah lagi, maka berarti omongannya adalah omong kosong, berarti ucapannya adalah bohong, berarti ucapannya tadi berpura-pura dan takut pada pedang saja. Itu tepat, karena terbukti ya. Tetapi ketika belum terbukti langsung disikat dan mengatakan dia cuma pura-pura, loh dari mana kamu tahu? Belum terbukti kok. Jadi yang disalahkan oleh Rasulullah SAW karena membunuhnya dengan prasangka, bukan dengan bukti. Tetapi kalau sudah ada buktinya, ternyata dia berpura-pura mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian mengamalkan dengan amalan-amalan kufur kembali, maka tentunya orang itu halal darahnya, dianggap murtad seperti apa yang dibunuh, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dari Rafidhah yang mengaku atau menganggap Ali sebagai Tuhan, seperti Banu Hanifah yang mengaku ada nabi lain yaitu Musailamah Al-Kadzab, dan murtadin yang tidak membayar zakat, mereka semua diperangi. Kok jadi halal dalamnya? Kenapa? Padahal mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah. Karena walaupun pernah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka berbuat sesuatu yang membatalkan syahadatnya. Berarti dengan demikian, al-imanu qawlun wa amal. Iman itu dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Dengan ikrar di lisan dan dengan bukti fil amal. Dan para ulama semuanya, Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, kemudian semua para ulama menyatakan al-iman qawlun wa amal. Bahkan Bukhari memiliki lebih dari 100 guru, 100 syekh lebih. Kata beliau, kata Imam Bukhari, dan aku memiliki 100 atau menemui 100 syekh lebih, semuanya mengatakan al-iman qawlun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara ijma', bahwasanya iman itu harus dengan ikrar di lisan dan harus dengan bukti dari amalan-amalan. Wa anzalallahu ta'ala fi dhalik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya dalam masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum, jika kalian berperang di jalan Allah, fatabayyanu, hendaklah tabayyun. Tabayyun itu mencari kejelasan. Ini orang betul-betul kafir atau Islam. Harus jelas. Jangan main sikat saja. Harus jelas apakah dia kawan atau lawan. Dan kalau ternyata ketika mau dibunuh dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, harus ditahan tangannya. Kamu harus tahan pedangnya dan kamu harus lihat apakah dia betul Islamnya atau berpura-pura. Itu setelah kamu hentikan pedangmu, biarkan dia dan kita akui sebagai muslim. Ternyata dia berbuat sesuatu, kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan akbar, maka berarti ucapannya hanya berpura-pura atau ucapannya hanya di lisan, tidak dari hatinya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, inilah makna tabayyun dalam surat An-Nisa 94, bahwa dalam berperang harus tabayyun supaya jelas orang yang dibunuh dalam berperang itu adalah orang-orang yang layak untuk dibunuh, orang yang pantas untuk dibunuh. Makna tabayyanu ay tathabbatu, mencari kepastian. Fal ayatu tadullu ala annahu yajib al kaf anhu wa tathabbut. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita menahan tangan kita dan kemudian tathabbut, menahan tangan kita dari orang model tadi yang dihadapi Usamah bin Zaid. Model yang kalau sudah mau dipenggal, sudah mau diperangi, ketika sudah kepepet, asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ini perang. Dan ketika karena perangnya dengan pedang sehingga berhadapan langsung dan berdekatan sekali, bukan dengan peluru, sehingga berdekatan. Sampai ketika kamu bertarung dengan musuhmu, sampai dia kepepet dan siap kamu tebas, dia dalam keadaan sudah terjatuh dan sudah lemah, tidak bisa apa-apa, ternyata dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang harus kita lakukan? Ah, ini pura-pura begitu. Tidak bisa. Belum tentu. Mungkin dia memang pengin Islam tetapi dia tahan-tahan terus karena malu sama teman-temannya, sampai ketika kepepet baru dia mengatakan saya sungguhnya mau Islam. Bagaimana? Ya, sehingga dikatakan oleh Allah fatabayyanu tasabbutlah. Berarti ayat ini menunjukkan, kata Syekh, wajibnya kita menahan pedang dari orang model tadi dan kemudian tasabbut, cari kepastian. Fa idza tabayyana minhu ba'da dzalik, kalau jelas baginya setelah itu bahwa dia menyelisihi Islam, qutila, maka orang itu dibunuh walaupun sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah. Liqaulihi ta'ala, karena ucapan Allah, fatabayyanu. Maka setelah tabayyun, setelah jelas kalau dia memang kafir, cuma berpura-pura masuk Islam, maka dia dibunuh. Setelah ada bayan, tabayyun. Walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbuti ma'nan. Kalau ternyata setelah terbukti pun tidak dipenggal, lah apa maknanya tabayyun? Lihat makna kalimat lam yakun litathabbuti ma'nan, berarti tidak ada pada tasabut itu makna apa-apa. Terjemahan bebasnya, kalau setelah terbukti tidak dibunuh, lah terus apa maknanya tabayyun dalam ayat ini? Carilah kepastian. Lah untuk apa? Pasti enggak pasti tetap enggak dibunuh, ya kan? Akhirnya enggak ada maknanya. Maka kata para ulama, tabayyun itu untuk membuktikan apakah dia betul-betul layak, memang orang pantas untuk dibunuh karena kafir tadi, atau ternyata dia orang yang benar-benar masuk Islam yang tidak perlu kita bunuh. Maka ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, tahan pedangmu dan kamu tunggu, tabayyanu, tathabbatu, cari kepastian, cari keterangan yang jelas, bukti-bukti kalau orang itu memang ternyata bohong-bohongan saja mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau sudah terbukti ternyata dia hanya di lisan saja, hanya di bibir saja, ternyata dalam amalannya tetap kafir, maka dibunuh. Sebab kalau tidak dibunuh, lah untuk apa tasabut? Udah, sudah pasti dia bohong, tapi enggak dibunuh. Gimana? Ya untuk apa? Apa maknanya tasabut kalau gitu? Apa maknanya tabayyun? Faq lam yakun litasabuti ma'nan. Kalau begitu enggak ada maknanya untuk tasabut itu. Wa kadzalika al-hadits al-akhar wa amsal. Demikian pula hadis-hadis lain. Seperti itu maknanya. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, berhenti. Haruma maluhu wadamu, terhalang. Tidak boleh lagi ditumpahkan darahnya dan tidak halal hartanya sebagai pampasan perang. Sampai kapan? Sampai tabayyanu, sampai menjadi jelas apakah dia betul-betul imannya muslimin, apakah ternyata dia adalah berpura-pura dan kemudian melakukan kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan akbar seperti masa lalunya, yang tadinya Hindu-Buddha tetap seperti Hindunya dan Buddhanya. Terus bagaimana? Kalau sudah tabayyanu begini, yustatab thalathata ayyam wa intaha bawa illa qutil, diminta taubat 3 hari kalau mau taubat, kalau tidak qutil. Demikian ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah muslim kepada orang-orang yang demikian. Maka ketika mereka berbondong-bondong mengatakan kami masuk Islam, sudah harus ditahan tangan kita, tidak boleh lagi memerangi mereka karena mereka muslimin. Tapi ketika terbukti bahwa mereka ternyata tetap dalam animisme dan dinamismenya, tetap menyembah penunggu pohon, tetap menyembah penunggu sungai, tetap menyembah penunggu ini, penunggu itu, dan semua dijadikan Tuhan oleh mereka, apa maknanya ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan? Ya. Demikian yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah harus dibuktikan dengan amalan, tidak hanya di lisan. Ma'nahu ma dzakarnahu anna man adhhara at-tauhid wal Islam. Demikian pula hadis-hadis lain yang melarang kita untuk membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sama maknanya, yaitu anna man adhhara at-tauhid wal Islam, barang siapa yang menampakkan tauhid dan keislaman, wajabal kaf anhu, wajib kita untuk menahan tangan kita, tidak memerangi mereka. Ila an yatabayyan minhu, sampai ketika menjadi jelas ma yunaqidu dzalik, apa yang membatalkannya, menjadi jelas apa yang membatalkan kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan, maka baru diperangi. Wad dalil ala hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maqal, dalil untuk yang demikian adalah ucapan Rasulullah sallam, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, ucapan Rasulullah kepada Usama, aqataltahu, apakah engkau membunuh dia, ba'dama qala la ilaha illallah, setelah dia berkata la ilaha illallah. Wa qala, dan juga riwayat lain, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Huwa alladhi qala fil khawarij, tetapi yang mengucapkan hal tersebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga yang mengatakan tentang khawarij. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina ma laqitumuhum faqtuluhum, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kata Rasulullah, di mana saja kalian temui orang itu atau mereka itu, khawarij, faqtuluhum, perangi mereka, bunuhlah mereka semua. Kalau aku menemui mereka, niscaya aku akan membunuh mereka, memerangi mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Siapa khawarij? Apakah orang-orang yang tidak mengaku Islam atau orang yang mengaku Islam? Orang yang mengaku Islam. Apakah mereka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah atau orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan diambil sebagian hadis dan dibuang hadis yang lain. Hadis Usamah diambil, hadis Umir Tuhan Uqatilan Nas diambil, kemudian disimpulkan, berarti orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa hilang lagi dari keimanan, kata Murji'ah dan kata musyrikin yang membela diri tadi. Pokoknya sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak halal lagi darahnya, dan tidak bisa berkurang imannya, dan tidak bisa hilang imannya walaupun berbuat apapun. Yang mengucapkan hadis tadi, yang mengucapkan kepada Usamah aqatalta ba'dama qala la ilaha illallah, yang mengucapkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah, beliau juga yang mengucapkan tentang khawarij, di mana saja kamu temui mereka, bunuhlah mereka, bantailah mereka, dan kalau aku temui mereka, aku akan membantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Padahal mereka adalah orang-orang yang pernah mengaku muslimin, tetapi karena mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah, keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Masuk Islam dari satu sisi, keluar dari Islam dari sisi lain. Ma kaunihim min aktsarin nasi ibadatan wa tahlilan wa tasbiha. Padahal mereka itu, Khawarij, adalah orang yang paling banyak beribadah, paling banyak mengucapkan la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, wa tasbihan, dan paling banyak bertasbih. Khawarij pendahulunya, tapi bukan Khawarij yang sekarang. Khawarij yang dulu, para salaful Khawarij, pendahulunya Khawarij, mereka itu ahli ibadah. Badan mereka kurus-kurus karena sering puasa. Badan mereka kuning karena jarang tidur di malam hari. Seperti kisah seorang budak yang ketika tuannya termasuk digantung karena tokoh Khawarij, maka si budak ini ditanya, apakah pendapatmu tentang tuanmu yang digantung itu? Demi Allah, selama saya bertahun-tahun menjadi budaknya orang ini, saya tidak pernah menyiapkan makan di siang hari dan tidak pernah saya menyiapkan tempat tidur di malam hari. Malam tidak pernah tidur, siang tidak pernah tidak puasa, selalu berpuasa. Sehingga saya sebagai pembantunya tidak pernah menyiapkan makan di waktu siang. Ini Khawarij yang kemudian digantung dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, oleh para sahabat, diperangi mereka sesuai dengan perintah Rasul, perangi mereka. Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin. Khawarij itu mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Khawarij itu membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Jadi jangan terlalu kaget dengan ucapan Rasulullah ini. Waduh, kok kejam banget mau dibantai seperti dibantainya kaum 'Ad. Padahal mereka mengaku muslimin, cocok, sesuai dengan kesesatannya. Apa kesesatannya Khawarij? Kesesatan Khawarij ini mengorbankan darah pula. Jadi dibunuhnya Khawarij ini lebih ringan daripada kalau mereka dimaafkan. Kenapa? Kalau mereka dimaafkan, akan terbunuh pula kaum muslimin yang tidak layak dibunuh. Mereka membuat teror-teror, membuat pemboman-pemboman, membuat kekacauan-kekacauan, pemberontakan-pemberontakan. Setiap orang yang berbuat dosa besar, halal darahnya. Bunuh sana, bunuh sini. Itu Khawarij. Sehingga kalau mereka yang dibantai, malah aman dunia. Paham ya? Jadi jangan sampai ada terpetik di hati, kejam sekali ya. Karena ini kajian akhwat. Ya. Akhwat itu biasa menggunakan perasaannya. Kok kejam banget ya? Dibantai, dibunuh. Padahal masih mengucapkan la ilaha illallah, padahal masih sholat, bahkan ahli ibadah. Tetapi di samping ahli ibadahnya mereka, mereka adalah kaum yang menghalalkan darah kaum muslimin hanya karena dosa-dosa besar. Mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Sehingga mereka tidak segan-segan membunuh kalian. Seperti dibunuhnya Khabab, anaknya Abdullah bin Khabab ibn al-Arad, anaknya sahabat, satu keluarga dibantai, istrinya dan anaknya, dan istrinya sedang hamil, dirobek perutnya dan keluarkan janinnya. Ini Khawarij, ketika darahnya masih membasahi pedangnya, dalam keadaan pedang-pedang mereka berlumuran darah seorang soleh, Abdullah bin Khabab ibn al-Arad dan keluarganya, ketika melewati seorang Yahudi pemilik kebun korma, mereka menginginkan korma tersebut. Maka orang itu ketakutan dan gemetar mengatakan, ambil semua untuk kalian. Ambil semua untuk kalian, aku tidak butuh apa-apa, gratis. Maka orang-orang Khawarij itu mengatakan, tidak, kami tidak akan mengambil korma ini kecuali dengan harganya. Dibayar harganya. Bijaksana sekali, Masya Allah. Bijaksana kepada orang-orang Yahudi kafir, tetapi menghalalkan darah orang saleh, mukminin salihin, para sahabat dan lainnya. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan seluruh sahabat yang ikut pada pasukan keduanya, mengkafirkan semua yang ridho pada mereka, dan mengkafirkan kalian yang tidak mengkafirkan sahabat-sahabat itu. Bayangkan. Sehingga kalau tahu betapa sesatnya Khawarij, maka pahamlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau kalian temui mereka, bunuhlah mereka. bantailah mereka. Kalau aku menemui mereka, niscaya aku akan membantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Dan kamu tahu sendiri, kaum 'Ad itu dibantai apa dibunuh? Semua habis. Itu kaum 'Ad. Diazab oleh Allah dengan satu kali azab, habis mereka semua. Itu namanya qatla 'Adin. Dibantainya atau diazabnya kaum 'Ad, Allah katakan, apakah kamu lihat sisa mereka? Sini fulan, fulan bin fulan dari kaum 'Ad, ada turunannya sekarang? Tidak ada, habis kaum 'Ad itu. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah kamu lihat ada sisa dari mereka? Tidak ada, ya. Turunannya 'Ad juga tidak ada, habis. Ini makna qatla 'Adin. Hatta anna sahaba yahqiruna salatahum 'indahum wa hum ta'allamun ta'allamul 'ilm min as-sahaba. Sampai-sampai sahabat yahqiruna salatahum 'indahum. Para sahabat merasa ibadah mereka ringan sekali, kecil sekali di hadapan ibadahnya Khawarij. Bayangkan kalah sahabat dalam masalah banyak-banyakannya. Tetapi mereka banyak dan tidak tepat. Wa hum ta'allamul ilma min as-sahabah, bahkan Khawarij itu mendapatkan ilmu dari sahabat. Sempat ketemu sahabat, artinya begitu. Tetapi falam tanfa'uhum la ilaha illallah, ternyata tidak bermanfaat ucapan mereka la ilaha illallah. Wala kasratul ibadah, tidak pula bermanfaat banyaknya ibadah mereka. Wala di'a'il Islam, walaupun pengakuan Islamnya tidak bermanfaat. Lamma zahara minhum mukhalafatus syariah, ketika tampak dari mereka penyelisihan terhadap syariat atau penyimpangan, kesesatan dari syariat. Wa kadzalika ma dzakarna min qitalil yahud. Di sini walaupun dikatakan Khawarij itu diperangi, tetapi sebagian para ulama tidak, sebagian besar bahkan, bahwa mereka itu tidak dikatakan kufar. Diperanginya bukan karena kekafiran mereka, tetapi karena bughatnya mereka. Dan karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin, maka mereka harus dibunuh. Ketika ditanyakan pada Ali bin Abi Thalib tentang mereka, bahwa mereka itu kufar, maka Ali menjawab, minal kufri farru, justru dari kekafiran mereka lari. Justru dari kekafiran mereka lari. Mereka sampai se-ekstrim itu karena apa? Karena takut jadi kafir, sehingga mereka berlebihan dan ekstrim. Minal kufri farru, justru dari kekafiran mereka lari. Enam. Wa kadzalika ma dzakarna, tetapi yang kita ambil faedah di sini adalah berarti tidak bermanfaat la ilaha illallah mereka, tetap diperangi dan dihalalkan darahnya. Wa kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud wa qitalil sahabah bani Hanifah wa kadzalika arada Nabi SAW an yaghzu bani al-Mustaliq lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u zakah hatta anzalallah. Demikian pula apa yang pernah kita sebut tentang diperanginya orang Yahudi, padahal mereka juga pernah mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka pengikut Nabi Musa, dan Nabi Musa itu mendakwahkan tauhid. Tapi ternyata bisa gugur tauhidnya ketika mereka mengerjakan kesyirikan-kesyirikan. Wa qitalu sahabah Bani Hanifah, demikian pula para sahabat yang memerangi Bani Hanifah karena mereka menganggap adanya nabi lain, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, padahal mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah dan bahkan mereka salat dan mengaku muslimin. Demikian pula Rasulullah SAW pernah menginginkan untuk memerangi Bani al-Mustaliq ketika mendengar kalau mereka tidak mau bayar zakat, mau diperangi oleh Rasulullah SAW. Ternyata yang salah adalah beritanya bahwa mereka bukan tidak mau bayar zakat, justru berdiri di depan kota atau di pinggir kota adalah untuk menyambut sahabat yang akan mengambil zakat. Tapi disalahpahami, dikira akan menyerang, maka balik. Rasulullah sudah menyiapkan pasukan untuk merangi mereka. Ini bukti kalau orang yang tidak mau bayar zakat pun diperangi. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah SAW berita Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang fasik, maka telitilah. Wa kana ar-rajul kadziban 'alaihim. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Berarti kita harus tabayyun dan kita harus menahan tangan kita kalau orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan faedah yang khusus yang sedang kita bahas, faedah besarnya adalah bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun pernah mengucapkan bisa gugur kalau dia mengucapkan kesyirikan-kesyirikan atau mengamalkan kesyirikan-kesyirikan atau kekufuran-kekufuran akbar. Wa kullu hadha yadullu ala anna muradun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil ahadith allati ihtajju biha ma dzakarnahu. Di sini menunjukkan bahwa apa yang dimaukan oleh Nabi dalam hadis Usamah dan juga dalam hadis-hadis tadi seperti hadis Umir tu an uqatilan nas sampai mengucapkan la ilaha illallah, maknanya adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Maknanya adalah sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, tahan tangan kita. Ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah sedangkan pedang kita sedang mengayun untuk menyerang dia, tahan kembali pedang itu sampai tabayyanu, sampai menjadi jelas apakah orang itu membuktikan dengan amalannya atau tidak. Kalau membuktikan dengan amalannya, maka teruslah terjaga darahnya dan hartanya. Tetapi kalau ternyata tidak dibuktikan dengan amalannya, maka kembali terayun pedang untuk mereka sebagai orang-orang yang kafir setelah beriman. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini pun bisa jadi dalil kalau orang yang beriman bisa kemudian hilang imannya. Bisa iman itu bisa berkurang dan sampai tak tersisa. Makanya ketika Ibnu Uyainah menyatakan tentang al-iman yazid wa yanqus, maka saudaranya Ibrahim Ibnu Uyainah menyatakan taqulu ya Aba Muhammad, ya Aba Abdurrahman, atau Aba Muhammad, ya Aba Muhammad taqulu yanqus, apakah engkau berpendapat bisa berkurang juga? Karena dikira di dalam ayat Al-Quran tidak ada yang yanqus, kan adanya fazadahum imanan, atau adanya ziyadah sebagaimana dalam surat Al-Fatih, juga dalam surat Al-Kahfi, astagfirullah, surat Al-Anfal, satu lagi, ada tiga ayat yang menunjukkan bertambah. Tapi yang berkurang tidak ada. Taqulu yanqus, apakah engkau bisa mengatakan juga berkurang? Maka dijawab, uskut ya sabi, diam kamu anak kecil. Al-imanu yanqus wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun, alias gugur imannya. Kalau sampai tak tersisa sedikit pun, maknanya apa? Kufur, kafir, keluar dari Islam. Imannya tidak ada sisanya sama sekali. Inilah yang dikatakan kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Berarti pernah beriman. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ini menunjukkan kalau dia pernah beriman, tetapi Allah katakan kalian telah kafir setelah iman kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nasallahu taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.